ini kan paham atau di Eropa, ini bahkan di Arab Saudi tempat suci, kira-kira begitu. Berikut. Nah, kalau satu mata tidak boleh karena lambang mata dajjal, itu masjid-masjid yang anda kita semua kajian, ada mata satunya juga, Masjid Trans Studio Bandung tingali. Itu mata satu. Kalau kita menyepakati mata satu lingkaran tidak boleh. Masjid Al-Uqwah tempat kajian sok tingali mun salat ka mihrabna. Itu lingkaranna hiji mata satu. Ya, kira-kira begitu. Berikut. Nah, kalau Illuminati dilarang bentuknya, sesuatu yang saya tidak ada masalah juga asal ada kesepakatan, berarti lambang-lambang pemuja setan lainnya juga harus dilarang, harus konsisten. Di Eropa itu pemuja setan, silakan Google YouTube, lambang nanti bintang 5 bahasa Inggrisnya pentagram, pentate 5. Ini gambar yang disepakati, ada bulan sabitnya, ada bintang limanya, setannya digambarkan sebagai kambing bersayap dan seterusnya. Berikut, ini foto pemujaannya di film-film Hollywood begitu. Bintang 5. Kalau segitiga lingkaran nggak boleh, berarti kita harus konsisten. Bintang 5 juga dilarang. Apa yang terjadi kalau bintang 5 dilarang? Berikut. Maka semua lambang-lambang yang ada masjid, lambang-lambang yang ada bulan sabit juga harus dilarang. Kita bikin kesepakatan masjid di Indonesia dilarang ada. Berikut. Berarti lambang Pancasila dilarang, lambang FPI dilarang, Partai Bulan Bintang juga dilarang. Kalau kita sepakat konsisten bahwa bentuk itu dilarang, ya, bukan hanya segitiga, kan harus konsisten. Semua lambang non muslim, semua lambang pemuja setan itu harus dilarang. Illuminati segitiga lingkaran, pemuja setan bintang 5, kira-kira begitu. Berikut. Sekarang contoh-contoh ini, ya Pak, masjid ini tetap macam-macam, dia sudah pakai kubah, kubahnya simbol Islam. Itu ribuan orang bilang ke saya buktikan. Berikut, ini adalah kuil penyembah berhala di Romawi sebelum Islam lahir dengan bentuknya. Amang Pak, kubahnya sudah ada, berarti orang ayana niru kubah penyembah berhala kalau pakai logika itu. Berikut, lihat di dalamnya berkubah. Kalau kita dianggap menyerupai kaum, maka kita harus konsisten. Semuanya harus dilarang. Segitiga nggak boleh, kubah oke nggak boleh. Gitu. Berikut. Lihat ini, di kiri adalah gereja di Rusia, di kanan adalah kubah yang dijual, ada WA-nya tuh, jualan kubah. Karena menganggap kubah simbol Islam. Padahal Kristen lebih duluan mengambil simbol kubahnya. Berikut. Ini dua-duanya, kalau nggak dikasih judul semua mengira yang kiri adalah masjid padahal gereja. Di kanan di Depok Masjid Emas. Jadi apa masalahnya? Kita harus bersepakat itu aja. Ya. Apa sih yang boleh tidak boleh, betul? Supaya saya tidak bingung, jamaah tidak bingung. Itulah kenapa ada MUI. MUI tolong pandu kami supaya tidak salah menerjemahkan bentuk yang ternyata keliru kan ke dalam rutinitas kan begitu. Ya. Karena hidup tidak pernah memperbaiki diri. Berikut. Ini lihat. Itu di Turki yang ditiru. Ini kirinya sama gereja juga. Kubah. Kalau pakai kesimpulan semua lambang non muslim tidak boleh kita tiru, maka tidak ada kubah masjid. Maaf ya. Berikut. Nah, dulu tidak ada beton zaman bahula di Indonesia. Tidak ada besi untuk teknologi beton. Maka leluhur kita kalau mendesain bangunan pasti atapnya miring, termasuk masjid di Demak di mana-mana. Jadi lebih banyak karena pengetahuan teknologi yang terbatas, bukan karena tahu atau melanggar ngahaja bikin simbol yang mungkin merugikan. Berikut. Nah ini Al-Safar. Karena desain itu tidak boleh sama, desain di tengah pasar dengan desain di puncak gunung tidak boleh sama.

cemooh kan begitu. Ya. Padahal banyak. Berikut, jangan kaget ya, saya tunjukin gambar ini. Berikut, Ustaz lihat ya. Di Masjid Al-Ukhuwah, tempat berdakwah dan sebagainya, jendelanya segitiga semua, puncaknya piramida, tinggal di jendela Al-Ukhuwah. Al-Ukhuwah jauh-jauh ke Al-Safar, ke tempat lain, di tempat paling dekat Al-Ukhuwah penuh simbol segitiga. Berikut, lihat di atasnya, ini Pak Wakil Gubernur sedang pidato. Ini kali Kalungur dihujani segitiga bungkul Al-Ukhuwah di Jalan Wastu Kencana. Apakah para pendengar sensitif melihat atau tidak? Atau memang datang karena sholat sehingga tidak memperdulikan apapun bentuknya dan niatkan nawaituna sholat. Apapun bentuknya tidak akan menghalangi niat kita sholat dan berdakwah. Ini Masjid Al-Ukhuwah, bukan Masjid Al-Safar. Dan lebih parah lagi, berikut Ustaz. Mihrabnya lingkaran satu. Itu kalau Anda lihat dalam jarak 40 cm, geometrinya Zionis itu kan Al-Ukhuwah. Tah gambar nanti nyalu. Bendera Israel jumlahnya ratusan. Kalau kita meyakini bahwa ini kesengajaan. Tapi seperti biasa, saya berbaik sangka. Mungkin tukang dekorna, karena estetika Islam adalah geometri, tegak aja ngutak-ngatik garis, dijil cetak kanana, dipasang di mihrab Al-Ukhuwah, tiba-tiba jadi begini. Padahal langsung di zoom dengan teori tadi. Itu Zionis kumpul di Al-Ukhuwah, ini udah mah lambangnya. Zionis kumpul di mihrabna, ayam mata satuna dikelilingi oleh segitiga, atapnya segitiga. Kenapa mengkontroversikan Al-Safar sementara Al-Ukhuwah tidak pernah dibahas? Masjid yang dibangun dari zaman terdahulu, kira-kira begitu. Saya hanya ingin mendudukan kita ini harus proporsional. Ya. Karena sekalinya diviral-viralkan, orang yang tidak paham langsung menghina, membuli saya turunan Dajjal, nangis ibu saya. Ibu saya melahirkan saya di azanan supaya saya jadi anak soleh. Saya mah tidak cita-cita jadi gubernur, itu belokan takdir. Khairunnas anfa'uhum linnas. Saya mah hanya ingin jadi orang bermanfaat di dunia. Mau jadi gubernur tidak gubernur, saya mah mau anfa'uhum linnas. Jadi penghariwang, seorang saya pasti eureun penghariwang. Karena tadi ada yang teriak-teriak pakai lambang macam-macam, silahkan. Bikin hashtag aja nanti 2023 ganti gubernur, gampang. Ya, kalau tidak percaya. Jadi maksud saya, kalau mau adil, mari kita bahas satu persatu masjid yang terdekat di kita. Kita bahas, kita perbaiki, diskusi dengan para ulama, sepakati. Sepakati. Karena belum bersepakat, maka terjadi tafsir, kan? Mari kita bersepakat setelah ini. Maka saya titip ke MUI. Berikut. Dan ini yang paling bikin saya merinding. Di mihrab Masjid Nabawi di Madinah, lihat di puncaknya, bentuknya segitiga, ada lingkarannya di Masjid Nabi. Rodoh bagi yang pernah ke Madinah. Apakah ini konspirasi? Ya. Walau alam, ya, kita jangan mendahului sebuah kebenaran. Urang tabayun, ya, kapan ngelola Masjid Nabawi? Apakah betul? Jangan-jangan sama? Tidak sengaja. Itu poinnya. Jangan menghakimi dulu oleh informasi yang sepotong-sepotong. Maka saya senang ada di sini. Saya menerangkan. Saya sudah bilang pulang dari sini mau paham tidak paham, saya tidak masalah. Yang penting saya sudah menerangkan di rekam segala rupa. Disaksikan oleh yang melahirkan saya supaya tahu jadi pemimpin kecil resikonya. Ya, saya. Berikut, lihat di Nabawi, ya, bentuknya lingkaran, tidak pakai kubah dan sebagainya. Apakah simbol Dajjal ada di Nabawi? Bagaimana dengan jutaan haji umroh yang sholat di Nabawi? Apakah sah sholatnya karena menghadap segitiga dan lingkaran di tengah mihrabnya? Itu pertanyaannya. Bagi orang yang berpikir, mari kita ngobrol, kan gitu. Tunggu gorowokan, tunggu teriak-teriak, biasa weh. Dan hidup mah adalah saling mengisi. Tidak ada yang sempurna. Ada yang sempurna kecuali Rasul. Yang hadir di sini ada yang sempurna. Tong moyo, kita diskusi aja. Kenapa jangan moyo? Kita sama-sama muslim. Beda warna hijabnya, tapi syahadatnya kan sama. Beda ustaz dan masjidnya, tapi rukun Islamnya kan sama. Beda ormas Islamnya, tapi rukun imannya kan sama. Beda pilihan gubernur, pilpresnya, itu urusan dunia, tapi kan sholat kita sama lima waktu, haji kita sama. Kenapa selalu memperlihatkan kebencian karena perbedaan? Kalau perbedaan terus dicari, pasti ketemu. Maka himbauan saya sebagai umaroh, mari cari persamaan. Sama-sama kita percaya syahadat, kita sholat, rukun iman, rukun Islam, itu yang dipegang. Karena kalau kita berantem seperti ini terus, bangsa ini tidak akan pernah maju. Karena jalan di tempat, sibuk di WA nanti gak bahas etak. Yang lain sudah ngambil ilmu roket ke bulan kemana, kita masih bertengkar urusan bahas seperti ini. Ya. Berikut, terakhir. Terakhir, berikut. Jadi saya meminta keadilan saja. Kalau Al-Safar difatwakan begitu, saya minta fatwanya masih Nabawi, fatwanya umat. Karena sama. Jangan tidak adil. Karena Al-Safar ada ribuan kali hari tempat suci umat Islam yang paling mulia, tidak pernah disentuh, dibahas. Kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulannya. Satu, saya meyakini tentang hari akhir karena ada dalam rukun iman. Setuju saya. Saya mendukung dakwah Ustaz Akramat Baikuni. Kepada semua yang mau melemahkan Islam, saya dukung secara lahir batin. Karena saya juga sama-sama muslim dan mukmin. Mungkin caranya beda. Saya mah infrastruktur dakwah, Ustaz dengan dakwahnya. Kalau digabungkan luar biasa. Asal bersepakat dulu. Ketiga, saya mempercayai di dunia ini tiap kelompok punya simbol tuh. Segi lima, kapas, apa dan sebagainya, silahkan. Jadi lambang itu lambang Illuminati, dan manenah yang begitu. Ya. Yang keempat, nah ini saya belum bersepakat kalau di tiap masjid atau bangunan ditemukan simbol-simbol non-muslim, terus kita menghakimi bahwa itu melanggar syariat. Jangan bisik karena ketidaktahuan, bukan karena disengaja. Jadi jangan dihakimi dulu dengan segalanya dan sebagainya. Kan ribuan orang menghakimi sekarang dengan segalanya. Yang kelima, kalaupun iya kita anggap simbol itu seperti ini, ada piramid di tiang-tiang pusdai, karena titik-titik ada piramid. Saya minta para ulama bersepakat, karena hari ini para ulama belum bersepakat. Kami yang awam yang bukan ilmu agama, kita menunggu fatwanya. Maka saya serahkan ke MUI, sok berdikumaha peradaban Islam di Indonesia untuk anak cucu kita, supaya jangan berulang seperti ini ke anak cucu kita. Kita bikin kesepakatan, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Ayo, saya disepakati oleh forum para ulama itu. Setelah itu udah move on, kita tenang, tidak menafsir yang beda-beda. Keenam, terkait Masjid Al-Safar sama juga, saya minta fatwanya saja kepada majelis ulama. Ya, dengan keadilan kita nabawi ke kumaha, kita al-ukwah ke kumaha, tolong adil, jangan hanya ngeceng ke hijiwa kita terus gitu. Ya. Tujuh, terakhir buat para warga, ini teh bulan Syawal, kita teh baru beres Ramadan, kita teh ahlaknya harus naik kelas, bahala kelas 5, ayana kelas 6, atau kualitas ahlaknya kelas genap, ya. Kita lagi tabayun menerangkan, beri waktu yang cukup, tidak usah teriak-teriak karena tujuannya mencari ilmu dan seterusnya. Jangan mudah memprovokasi di media sosial, saya masih sedih. Kita sesama mukmin saling mencaci maki dan sebagainya. Terakhir, saya meyakini kalau iman kita kuat, mau buat kita melihat apapun bentuk geometri visual tidak akan melemahkan kita kalau iman kita kuat, karena niat kita adalah ibadah berkomunikasi sholat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan keadilan hadir di hati kita semua, keadilan ada, dan kita jadikan Jawa Barat dakwah Islam yang terbaik, tidak saling buruk sangka sesama mukmin dan muslim, menjadi badatun thayyibatun warabun ghafur. Itu saja, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bilain Tommy Paidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Mawan Ridwan Kamil. Selanjutnya kami persilakan yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Bapak Kiai Haji Rahmat Syarif untuk menyampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita sudah mulai berpikir dan pada akhirnya saya dari MUI memberikan pandangan untuk bagaimana menyikapi apa yang sudah disampaikan. Pertama, kita sudah mendengar tadi, terima kasih pada Ustaz Rahmat Baituri, Bapak Insinyur Ridwan Kamil menjelaskan sesuai dengan porsi dan posisi masing-masing. Kita berlega hati semuanya atas penjelasan itu. Saya melihat apa yang disampaikan oleh dua belah itu sesuai dengan keahlian masing-masing hasil ijtihad. Pak Ustaz Rahmat menyampaikan keyakinan donor goib kayakin berdasarkan semua ayat Al-Quran memahami, sudah kita dengar. Dan itu tidak ada orang yang berhak menyalahkan, menyesatkan. Tetapi itu adalah pandangan seperti tadi. Ternyata tidak satu pandangan dalam keagamaan ini. Kita akhirnya pandangan Pak itu yang begitu tegas, jelas itu tidak sedikit pengikutnya. Demikian juga yang berbeda paham, banyak berbeda. Nah, kalau begitu apa kita saling menghormati, saling menghargai apa yang disampaikan yang meyakini orang berdasarkan ilmu keyakinan itu. Sebab hasil ijtihad itu dalam pandangan agama, apapun penafsiran manusia, nafsir namanya pemahaman, dihargai sepanjang sesuai dengan akidah. Tidak penafsiran juga kepada ilmuwan arsitek juga sesuai dengan kaidah-kaidah teori arsiteknya. Nah, jadi sekarang silaturahim ini, silaturahim kita itu bagaimana seandainya berbeda rekaman ke Dante. Dalam ruang lingkup majalul ijtihad, ruang lingkup hasil ijtihad saling menghargai. Tidak saling keyakinan aku ini, orang lain mungkin salah, tapi itu hasil kajian ijtihad semuanya juga. Yang mana? Oleh karena itu ijtihad itu dihargai walaupun salah dalam agama, tapi bukan karena salahnya, karena dia usaha mempunyai ilmu sesuai kapasitasnya, meyakini dan husnunya, dia berniat untuk menyampaikan keyakinannya. Tafsir Al-Quran itu begini, itu haknya. Nah, silakan. Tentu yang tidak boleh itu menghina pendapat orang lain sepanjang pendapat orang lain itu bukan inhirof, bukan penyimpangan, tapi hal berbeda. Perbedaan sepanjang itu bisa itu dihargai. Tadi di dalam hadis disebutkan apabila terjadi perbedaan, seorang ahli itu dikasih pahala satu kali apalagi apa atau benar ya dua kali lipat. Salah pun dalam artian maaf bukan karena salahnya, sengaja berbuat salah dikasih pahala, bukan itu, karena dia menyampaikan semua kusmurnia dengan baik, dengan sesuai amanah ilmu masing-masing, sepanjang tidak itu menyimpang dari asas-asas prinsip-prinsip akidahnya, itu jelas dibolehkan. Hanya berbeda itu tadi, bagaimana kita itu mampu menghargai yang berbeda. Oh, itu berbeda dengan saya. Iya, ini keyakinan saya. Iya, tapi apakah berbeda dengan Al-Quran, Sunnah? Oh, ternyata penafsiran yang berbeda. Kita hargai. Oleh karena itu, kami terima kasih atas penjelasannya, pencerahan kita bahwa punya pandangan. Peganglah keyakinan itu, bahwa itu memang benar menurut masing-masing, tetapi jelas ada etikanya, yaitu jangan sampai menghina menyebut orang baik. Inilah yang sulit untuk diri kita barangkali di masa itu. Jadi kalau kita bahas itu dari tadi itu, ini yang jelas bahwa persyaratan ijtihad itu husnul niat. Niatnya baik, semuanya baik kan? Ini keyakinan, ini Al-Quran, ini sejarahnya. Ini juga bacaan ilmunya, perasaan itu begitu luas. Ya, dari saya, maka marilah kita ujungnya, yaitu menjaga tadi sebutan persatuan, persaudaraan, saling menghargai pendapat sepanjang itu berbeda. Itu banyak sekali, bukan tadi ada dua pandangan, tapi berjumlah pandangan. Sepanjang itu adalah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip agama, hanya berbeda, itu dihargai. Tinggal kita memahami tentang perbedaan. Jadi selanjutnya kita misalnya berkaitan dengan ya pandangan itu, saya di MUI itu bahwa sejumlah pandangan saya memahami tidak mesti harus disama, kalau tidak mungkin, tapi menghargai. Jadi satu langkah yang kita usahakan kesamaannya bagaimana ijo Islam wal muslim ini di antara kita. Saya kira tidak, itu tadi sangat bagus dari Pak Rahmat Baikuni, Ustaz Rahmat. Maka kita, pandangan kita itu keyakinan kita dapat bahwa adapun persaudaraan jangan terjadi. Oleh karena itu, kita berusaha internalisasi satu hadis saja. Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu aja. Muslim yang terbaik itu adalah yang aman, damai, kehadiran dirinya dilumpuhkan Muslim, Muslim yang baik. Jadi hadir, damai, dengan Muslim man salimal mu'min yadi, tidak berkata. Sebab ada hadis Nabi yang memperingatkan kita dalam kondisi seperti ini. Itu yang berkaitan emosional, dan itu harus bisa membeda. Memang manusia diciptakan emosi, tapi kalau mengukurkan Yesus tanpa akal, logika, itu bisa dusta. Tidak bisa membedakan antara fakta dan dusta. Ini bahaya. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kafa bil mar'i kaziban ay balighu bikul lima sami'ahu. Cukup orang itu sebagai pendusta menceritakan semua yang ia dengar. Jadi artinya apa yang kita tahu perlu diteliti, perlu dikaji benar. Walaupun benar belum tentu itu baik untuk disampaikan, bisa terjadi. Jadi itu Nabi mengatakan kita jangan sampai mudah. Jadi mudahnya itu karena mudah, wah ini menarik, rumus diedarkan. Padahal membantu emosional. Tidak ada antara fakta dan dusta bisa membedakan. Ini adalah ujian kepada kita. Kondisi seperti ini, mari kita sedikit-sedikit internalisasi, melatih riyadhah untuk diri kita melaksanakan penuntut Rasulullah itu sendiri. Sekali lagi, yang berkaitan dengan perbedaan tadi, sikapnya hanya satu, toleransi. Sepanjang itu memang toleransi, saling menghargai seperti itu. Saya kira di dalam hal ini, maka tugas kita, mulut kita hanya satu, berbicara baik atau diam. Pak, saya tidak bicara, hanya nulis. Al-Kitab bukan itu. Tulisan itu sama dengan bicara. Jadi inilah akan kembali kepada etika-etika bermasyarakat. Saya tidak menggurui, tapi mengingatkan yang sama-sama kita sudah paham sama-sama sudah mengetahui bagaimana menerapkan itu dalam kondisi ujian seperti ini. Saya kira itu, sekali lagi yang ingin saya sampaikan, tinggal menyikapi. Kalau saya lihat, ini tidak perlu patwa-patwa ataupun dengan, kalau perlu patwa-patwa itu tidak seperti yang diminta, tidak bisa dilangsungkan patwa sekarang. Harus dikaji, harus dilihat, jangan patwa di awang-awang. Ilmu itu tradisi makan patwa itu bukan pribadi, itu adalah ijtihad jam'i atau ijtima'i, ijtihad kelompok, bukan fardiyah, tidak individu. Dan itu perlu ada kajian-kajian. Oleh karena itu di MUI ada komisi pengkajian dan ada komisi patwa dalam rangka menjawab. Kalau toh tadi menggunakan patwa bagaimana? Saya kira menurut saya tidak berapa. Kalau toh itu lebih lama proses apa masalahnya? Tapi substansinya pada hari ini silaturahmi dan menyampaikan sikap keagamaan dari satu pemahaman itu oke, kita terima bahwa ini adalah sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir segala macam. Tapi yang tidak apabila berpihak termasuk zalim, artinya akibatnya menyeret orang lain atau membenci orang lain, itu berpihak tahu pula. Islam begitu juga menghargai semua. Kira itu, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Tentu kami harap dari MUI itu semuanya ya, mengharap kita itu masalah-masalah yang sering terjadi seperti itu bisa selesai dengan persaudaraan dan saling memahami. Dan kalau tidak saling memahami, tidak ada ujung-ujungnya. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh para kaum muslimin, khususnya yang hadir di sini yang dirahmati Allah. Pertemuan agenda kita itu yaitu sudah selesai, dan sesuai dalam agenda yang dirancang oleh panitia. Akhirnya silakan pembina bagaimana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakumullah khairan kepada Pak Kiai Nasyabi yang sudah memberikan pandangannya mewakili atau beliau selaku orang tua kita di Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat. Insyaallah ini adalah sebagai gambaran bahwasannya sekali lagi maksud dan tujuan kegiatan hari ini bukan untuk kemudian kita mempertentangkan satu sama lain, tapi memberikan pandangan masing-masing pihak sehingga kita semua sebagai umat Islam, sebagai warga Jawa Barat mampu untuk mencerna mana yang kemudian menjadi pegangan kita melepas tadi perbedaan yang masing-masing disampaikan. Tapi sekali lagi, spiritnya adalah kebersamaan dan ukhuwah serta silaturahim untuk bersama-sama tentunya demi kondisivitas Jawa Barat atau Kota Bandung khususnya. Amin. Sebelumnya kami mohon perkenan Pak Kiai, Kang Emil dengan Pak Ustaz untuk berfoto di depan bertiga. Ini ada request dari jamaah juga media. Foto ke belakang. Harap tenang, ikhwan fillah, semua. Baik, cukup untuk pengambilan foto bersamanya. Selanjutnya barangkali kami mohon Bapak Kiai untuk membimbing doa penutup.